Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala asyaratul khamis, syarat yang kelima an-niyah, yaitu niat. Wa min syurutis shalah an-niyah, dan di antara syarat-syarat salat adalah niat. Wahia lughatan al-qasdu, dan niat itu secara bahasa artinya al-qasdu, bermaksud. Wa syar'an, dan secara syar'i al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah Ta'ala, yaitu azam, keinginan yang kuat, ala fi'lil ibadah, untuk melaksanakan ibadah, taqarruban ila Allah Ta'ala, sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu adalah di hati. Fala yahtaju ila talafuzi biha, maka tidak perlu untuk melafadkannya. Bal huwa bid'atun, bahkan melafadkannya itu adalah perbuatan bid'ah. Lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ashabuhu, dan tidak pula dilakukan oleh para sahabatnya. Fayanwi biqalbihi as-salata allati yuriduha, maka hendaklah dia berniat di dalam hatinya salat yang akan dia kerjakan. Qadzuhri wal asr, seperti zuhur dan asr. Li hadisi, berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Wa yanwi ma'a takbiratil ihram, dan dia berniat berbarengan dengan takbiratul ihram. Litakuna niyyatu muqarinatan li ibadatin, supaya niatnya ini berbarengan, ya, berdekatan dengan ibadah. Wa in taqaddamat bi zamanin yasirin, dan jika niat tersebut mendahului dengan waktu yang sedikit, maksudnya sebelum takbir, ya, bukan berbarengan dengan takbir, beberapa saat, fil waqti, di waktunya, fala ba'sa, maka itu tidak mengapa. Wa yusyaratu an tastamirra niyyatu fi jami'is shalah, dan disyaratkan niat tersebut terus berlangsung pada seluruh rakaat salat. Fa in qata'aha athna'as shalah batalat as-salatu, apabila dia memutus niat tersebut di pertengahan salat, maka salatnya menjadi batal. Ya, ada niat dia ingin memutus salat, maka salatnya batal. Walaupun dia melanjutkan salatnya, maka salatnya batal ketika dia meniatkan apa di dalam hatinya untuk memutus salat. Qala wa yajuzu liman ahrama fi salatin faridatin, dan boleh bagi orang yang apa bertakbiratul ihram di dalam salat fardu, wa huwa ma'mumun, sementara keadaannya sebagai makmum, aw munfaridun, atau dia sendiri. Ayyaqliba salatahu nafilatan, dia mengganti salatnya menjadi salat sunnah. Idza kana dzalika lighardin sahihin, jika hal tersebut dengan tujuan yang sahih. Mithlu, contoh, ayyuhrima munfaridan, dia bertakbiratul ihram, niat salat fardu sendiri. Fayuridu salata ma'al jama'ah, kemudian dia ingin salat berjama'ah. Artinya ketika dia datang belum ada jama'ah. Ya, belum ada jama'ah. Maka dia salatlah sendiri, ya, salat sendiri. Kemudian setelah misalkan satu rakaat datang orang yang melakukan salat berjamaah, maka boleh dia merubah niatnya, ya, merubah niatnya yang tadinya apa munfarid sendiri, kemudian niat salat berjamaah, ya, niat salat berjamaah. Atau seperti yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal, atau yang dia melakukan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat fardu. Kemudian dia melakukan salat sunnah, ya, melakukan salat sunnah bersama kaumnya di rumahnya. Tapi ini adalah contoh bolehnya berbeda niat antara imam dan makmum, ya. Apuan, bukan contoh yang ini. Tapi intinya di sini beliau menjelaskan bahwasanya bolehnya seorang berubah niatnya yang tadinya makmum atau munfarid menjadi makmum, ya. Atau misalkan tadi munfarid menjadi imam, ya. Atau yang tadinya makmum menjadi imam. Qala rahimahullah ta'ala wa'alam anna ba'dan nasi, wa ketahuilah bahwasanya sebagian manusia, qad ahdathu fin niyah, mereka telah melakukan perkara baru di dalam niat, bid'atan wa tashaddudan, satu bid'ah, dan mereka tashaddud, ya. Tashaddud maksud di sini adalah takalluf, ya, membebankan diri. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan tentang keduanya ini hujjah. Wadzalika bi ayyaqula ahaduhum, dan hal tersebut mengatakan salah satu di antara mereka, nawaitu an usalliya farda kada adada kada min ar-raka'at ada'an lillah khalfa hadzal imam. Saya berniat melakukan salat fardu ini atau itu, kemudian rakaatnya sekian, dilakukan dengan adaan, ya, di adaan sekarang, ya, dilakukan sekarang, bukan qadha, lillahi ta'ala khalfa hadzal imam, di belakang imam ini, wa nahwu dzalika minal alfaz, dan semisalnya dari lafad-lafad. Wa hadza syai'un lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yunqal anhu annahu talaffadha bin niyyah la sirran wala jahran wala amara bidzalik. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam yunqal, dan tidak dinukil anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengucapkan niat tidak dengan sir, pelan-pelan, wala jahran, dan tidak pula dengan suara keras, wala amara bidzalika, dan tidak pula memerintahkan hal tersebut. Ada kisah di sini, Syekh Utsaimin menceritakan ada seorang Arab Baduy ketika mendengar ada orang sholat, mendengar sholat mengucapkan nawaitu an usalliya fardha dhuhri arba'a raka'atin, terus sebutkan, ya, illahi ta'ala Allahu Akbar. Kata Arab Baduy ini, baqiya sa'a ya akhi, katanya. Apa artinya? Jamnya belum disebutkan, katanya. Jamnya belum disebutkan, sambil apa? Sambil bilang ke apa? Tadi yang membaca apa? Usolli fardu. Naam. Jadi ada yang kurang, kata apa? Arab Baduy kan dia polos, ya, disangkanya itu apa? Itu benar, disangkanya benar. Saya sholat zuhur, ya, sholat fardu zuhur 4 rakaat dilakukan sekarang lillahi ta'ala di belakang imam, Allahu Akbar, kata siapa? Kata si Arab Baduy ini, jamnya belum disebutkan, katanya. Jamnya belum disebutkan, ada yang kurang. Sekalian harinya, ya, sekalian harinya. Nah, ini takalluf, ya, takalluf. Ma anzalallahu biha min sultan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-jahru bin niyyah la yajibu wa la yustahab. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengeraskan niat itu tidak wajib dan tidak pula sunnah. Bittifaqil muslimina, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Jadi tidak ada satupun dari para ulama yang mengatakan hal tersebut, baik itu wajib ataupun mustahab. Balil jahiru bin niyyah mubtadi'un mukhalifun lisyari'ah. Bahkan orang yang mengeraskan niatnya itu adalah seorang mubtadi' yang melakukan perkara bid'ah. Mukhalifun lisyari'ah, menyelisih syariat. Idza fa'ala dzalika, apabila dia melakukan hal tersebut, mu'taqidan, meyakini, annahu minasyari', bahwasanya hal itu termasuk dari syariat, fahuwa jahilun dhalun, maka ini orang adalah seorang yang jahil dan sesat. Yastahiqqu at-ta'zir wal 'uqubata 'ala dzalik, maka dia berhak untuk ditazir. Ta'zir ini adalah hukuman cambuk sekitar 1 sampai 10. Ta'zir, hukuman ta'zir, ya. Wal 'uqubata, dan hukuman 'ala dzalik, terhadap perbuatannya. Wa idza asarra 'ala dzalika, apabila dia terus menerus, ya, terhadap perbuatannya ini, ba'da ta'rifihi wal bayani lahu, setelah penjelasan kepadanya, ya, atau setelah dia mengetahui dan penjelasan kepadanya, la siyama idza ada man ila janibihi bi raq'i sawtihi, terlebih jika dia mengganggu orang yang di sampingnya dengan mengeraskan suaranya. Aw karrara dzalika marratan ba'da marrah, atau dia mengulang kembali sekali dua kali, fa innahu yastahiqqu ta'zira al-baligh 'ala dzalik, maka dia ini berhak untuk mendapatkan ta'zir yang lebih keras dari sebelumnya, ya, dari sebelumnya. Insyaallah naktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.